Agar terus mendapatkan pemberitahuan video baru, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu aqulu wa qila kadza fa huwa wajhul dhaifun. Wasahihu awil ashahhu khilafuhu. Wa haitsu aqulu lan sekirane ngucap sapa ingsun. Mesti ngucapku mengeredaksikan dengan seperti ini. Wakilah kadalan tidak wono pokada mungkin. Bahwa mongko utawi ikilah kila kada. Bahwa mongko te kauli bikila kada. Iku wajun wajah do ifun kang atas. Makanya masyur ya. Kalau ada kila, kalau zaman kita ngaji sebut apa? Sigot tamridi apa? Sigot tamridi. Karena kila itu dikatakan demikian. Berarti bukan kredibel itu. Pasti wajun do ifun. Wajah sing apes. Wasahihu tesing sohawil asohu tesing asohu khilafuhu khilaful kil atau khilaful do'if wafi wahaitu aku lulan sekirani ngucap sopa ingsun wafi kaulin kada lan iku tetep ing dalam sebagiannya kaul kada uti menggini farrojiku mongkoti kaul rojeh iku khilafuhu khilafu hadal kauli waya tabayan ulan dedi pertil opo kuatu khilafi opo kuatu khilaf waduk fuhulan apese khilaf atau waduk fuhulan apese khilaf saminu Dokfun sama dukfun sama-sama fusa min mudrokihi saking kualitas idroke ikilah hadal khilaf. Wa min halan iku setengah saking ziyadat mustajaddat. Wa min halan setengah nafais. Nafais tambahan-tambahan saya kata Imam Nawawi. Masa itu. Wa min halan min ziyadat masa itu tebira-bira masalah nafisatun kang edi. Jadi kuno nak mana nih edi. Edi u indah. Adum muha kang ngumpulna ingsun haing masail ilahi ila hadal kitab al-mukhtasar ila al-mukhtasari tegese maring ilah kitab si mukhtasar fi madzoniha ing dalam panggonan-panggonan penyangkaane ikilah masail nafisa yang bagi engkang sayu jopo Allah yukhullahin tawarat dan sepeno pa al-kitab kitab il-mukhtasar si kita mukhtasar wa malan perkara yudamu kang din kumpulna opuma ilahi ila al-mukhtasar minha sangking ikilah masail nafisa. Soroha jelasno sapa Imam Nawawi jiwas fiha klan ifati iki masail asyamili kang mengku lagu ma taqaddam asyamili kang mengku lagu maring hadal wasfi kuma perkara taqaddam lan kisi apa ma wa zada lan nambahno sapa Nawawi alaihi ala hadal wasfi idharon karana nyetokno di sisi maring uzur fi ziyadati ha ing dalam nambahno masail fa inna ha mengko satemene ziyadah biada iku ariyatun sepi anitakiti saking tangkit tangkit iku nuktah sing tersimpan di khilafi mahali berbeda ini berkoro qoblah kang sedurungi iki ikilah siada ini kalau terang wa aku lulan ngucap sopa ingsun fi awaliha ing dalam kawitane masail nafisah kultu wa fi akhiriha wa bawa alam lita tamayyaza supaya jadi beda apa masail nafisah an masail muharrori sayang berkoro masalah muharrori wakot kola misla dalika fisidro kita sealehi wakot kola teman-teman dawa sopa Imam Nawawi misla dalika sebab dana ikilah dawa fistidro kita sihi hingga nyusuli penasehan alaihi alal muharrar wakot zatalan kadang-kadang nambahi wakot zatalan teman-teman nambahi sopa Imam Nawawi alaihi alal muharrar miwiri tamyizin kelahan tampon bedano kakoli fi faslil khola ing dalam fasal al khola wala yatakallamu lan ora olah ngomong sopa wong sing lagi nekani kodil hajat la yatakallamu kodil hajat indal khola wama wajat tahu ayuhan nadir ini tersedawi Imam Nawawi wama utayapa wae wajat takang metu isiro ing mak yuhan nadiruhe wong sing ningali fi adal mukhtasar min ziyadati lafdhatin saenge nambahi sak lafdhah wa nahfiyan sepadane sak lafdhah ditambahno alama ing atase perkara fil muharrari kang dalam kitab muharrar fa tamidha mongko cecekelono siroha ing ziyadati lafdhah fala buta mongko tan kena ora minha saenge ziyadati lafdhah ka ziyadati katsirin kaya nambahno lafat kasir wa fi udwin lan koyok nambah no ing dalam lafad udwin tak tambahi dohir ing lafad dohir fi kaulihi dalam dawe musonab fi tayamum ing dalam tayamum maksudnya musonab itu muharrar illa ayakuna bijurhihi damun jadi dalam kitab muharrar dijelaskan seseorang itu harus tayamum dan yang sokeh harus dibasuh dengan air illa ayakuna bijurhihi damun kecuali yang pas luka itu ada dam. Itu di Muharrar hanya lafad gitu aja. Terus Imam Nawawi nabai kasirun. Jadi Imam Nawawi urun apa? Illa yakuna bijuri damun fakot. Terus Imam Nawawi urun apa? Kasirun. Awis sayinul fahisu utawa iku ana ing dalam jasate utawa anggotane ana cacat sing kelihatan. Fi udwin ing dalam anggota, mon titik. Terus Imam Nawawi nambahin napa? Zahir. Jadi ada beberapa yang Imam Nawawi menambahkan satu lafaz. Tapi itu untuk memastikan maknanya harus seperti itu. Maksudnya fala bidamin ya. Jadi ngaten kula terangaken nggih. Niki mungkin napa nggih? Antar ahli ilmi lazim tapi mungkin tidak lazim bagi sampean. Ada lafad itu bihadfil mausuf. Ya jadi di bahasa Arab, ya dengerin ya, ada dalam bahasa Arab itu kan ada majas. Majas itu yang paling terkenal apa? Majas hadaf apa? Majas hadaf. Majas itu kan macam-macam. Tapi di antaranya ijaz itu paling populer itu ijaz bilhadfi. Meringkas kata dengan membuang. Sekali lafzah itu tidak diterangkan, maka fasadul makna. Misalnya was'alil qaryah, berarti membuang udhof, artinya was'al ahlal qaryah. Ada yang dibuang itu sifat, tanpa itu orang menjadi kafir. Misalnya begini, kaumnya Nabi Musa itu iman enggak kalau Musa sebagai Nabi? Enggak, jawab saja, iman kan? Ya saya ulang lagi, ini kaumnya Nabi Musa yang iman. Kaumnya Nabi Musa itu semuanya iman kalau Nabi Musa itu Nabi. Ketika Nabi Musa memberi penjelasan detail tentang Baqarah, kan pertama innallaha ya'murukum an tadhbahu Baqarah. Terus minta penjelasan mereka, itu Baqarah yang apa? Dijawab la faridu wa la dikar. Terus warnanya apa? Innaha Baqaratun safra. Lalu Baqarah yang pernah dipakai kerja apa enggak? Baqaratul ladalulun tusirul arta wa la taskil hadz, yang belum pernah dipakai kerja. Kemudian terakhir mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haq. Qalu padha ngucap sapa kaum Musa, mulai ngucap ngene, al ana ing dalem saiki ji'ta rawuh panjenengan bil haqi kelan kebenaran. Baru kali ini engkau benar, sekarang ini kamu baru benar. Itu kan kafir. Berarti ma madu mim Musa itu tidak benar. Itu bahaya betul kalau dikatakan orang mukmin pada nabinya. Kan misalnya mengatakan, ya Musa baru ini engkau benar, berarti di masa lalu salah. Dan meyakini Nabi salah adalah kafir atau murtad. Maka seperti ini harus ditakdirkan, semua tafsir menakdirkan qaulul ana jita bil haq bil haqqil wadih apa? Bil haqqil wadih. Baru ini, sekarang ini baru engkau menjelaskan kebenaran secara gamblang. Artinya kemarin-kemarin engkau yang membawa hak tapi samar-samar. Sekarang jelas. Tanpa sifat al-wadih, maka kaum Musa menjadi kafir. Karena sama juga mengatakan kamu sekarang benar, dulu-dulu tidak benar. Makanya di sini harus ditakdirkan apa? Qalul ana jita bil haq ayil haqqil wadih. Itu lihat di semua tafsir seperti ini. Kalau ada mufasir tidak nafsiri nabai al-wadih, ya berarti orang mufasir. Ya goblok tapi nulis. Bahaya. Nah sama di kitab Muharrar itu ada beberapa kesalahan takbir dan itu dibenarin oleh Imam Nawawi. Misalnya bilang kalau dalam tubuh ya, misalnya ini Imam Muharrar bilang gini, oke okay, kamu gak apa-apa semuanya pakai air dan harus pakai air, namanya wudu semuanya harus pakai air, illa ayyakuna fi udwika, misalnya fi udwika, kecuali illa ayyakuna fi udwika misalnya jurhun atau syainun misalnya, atau ila yakuna fi udwika damun. Nah khawatirnya Imam Nawawi kalau sekedar catu menjadikan orang boleh tayamum, kok nang catune mau pukul sidik. Nah atau misalnya gini, orang boleh tayamum kalau ngalami syainun satu cacat, ternyata yang cacat ginjalnya. Nah makanya Imam Nawawi harus berkepentingan nambahi zohir, karena kalau yang cacat ginjal tidak ada hubungannya dengan tayamum, apalagi yang cacat otaknya kan stres gitu. Atau sarafnya gitu. Nah atau yang cacat nasibnya gitu ya, itu kan. Nah seperti ini kan mau tidak mau Imam Nawawi itu khawatir kalau anak-anak Mahat Ali ini syainun fahis tidak ditambahi zohir. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ziyadatul lafzah, kata Imam Nawawi, sekali saya menambahkan satu lafaz maka harus kamu ikuti, karena fala buddha minha, karena itu satu keharusan. garusan. Sama seorang mufassir harus menambahkan dalam qaulul anajita bil haq ayil wadah. Karena tanpa penafsiran al-wadah berarti kaum Musa meyakini Musa fi ma mada adalah yakdzib atau kadzib. Karena artinya apa? Sekarang kamu baru benar. Mana kira alim Pak Haris? Pak Haris saiki alim, berarti bisik-bisik bodoh. Nah, kalau itu ndak kafir. Ya pancen yo tau bodoh tenan. Maksudnya zaman kecil itu. Oleh nih, oh Pak Haris saiki payu rabi. Lah itu boleh karena dulu kemarin-kemarin ndak payu gitu. Itu boleh. Jadi boleh. Tapi Pak Haris tetap meluruskan, oh ora kok ora payu. Kangelan milih. Ya orang boleh lah membela diri itu boleh karena Islam mengajarkan izzatun nafsi, orang harus punya harga diri. Jadi harus bilang kalau kemarin bingung apa? Memilih bukan karena ndak payu. Lho kula dikonco goblok iku pintere ra karuan. Gus kula niku goblok kene apa? Mbah kula niku goblok, Gus. Nek kula luwih pinter ketoke ora sopan. Repot. Mane kula sakniki mbek wong goblok tambah takdir. Jangan-jangan mereka milih goblok itu ikhtiaran secara sukare, takut gak sopan sama bapaknya, sama mbahnya. Kan mbahnya gak alim, bapaknya gak alim. Kok aku alim ketoke kok gak sopan kok. Ya, bagus lah. Jadi ini bela kaum goblok. Lah bapaknya maca mabade ra iso kok putune maca mahal itu kan gak sopan. Ya setuju ya. Maksudnya sang orang goblok ke sanggup aja ngono maksudnya. Aslinya orang ngono ya goblok tenan. Maksudnya ini kan makso-makso benar-benar harga diri ini, no? Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau dalam ilmu majas itu paling banyak itu majas hadas. Majas, ijas itu kalau dalam bahasa ilmu makna itu sama. Tapi kalau di balaghah dibedakan. Ini majas, ini, tapi ya sama lah sebetulnya. Jadi apa ya, saya ini kan sering belajar balaghah tapi juga belajar lisanul arabi. Saya juga belajar ilmu mantek. Nanti kelihatan ilmu itu mirip-mirip. Misalnya begini, saya tadi malam-malam apa itu? Sekarang hari apa ya? Malam Sabtu ya. Saya malam Kamis itu masih ngajar di Ma'had al-Isdo Giri. Terus Kamis saya ngisi di Al-Wahdah di acara Le'akhbas. Sekarang di sini, tadi saya di Kudus. Misalnya begini ya, orang seneng Quran ya, seneng Quran kajian dengan semua pondok Kudus, pondok kajian. Seneng Quran itu kan fanatik wakaf, karena diajarin oleh guru-gurunya. Sebetulnya wakaf itu memang satu keharusan. Cuma kelirunya kita, kadang nganggap yang harus itu wakafnya, sebetulnya bukan wakafnya yang harus itu. Yang harus itu kepastian makna, yang perangkat lunaknya mau tidak mau, kita punya istilah, terus kita istilahkan wakaf. Sebetulnya kalau dalam disiplin ilmu balaghah itu namanya fasl. Ya di balaghah ada kitabul fasli wal fasli. Kalau di ilmu makna namanya taktek, taktek itu dipotong-potong. Nah terus orang Quran menyebut itu wakaf. Nah kenapa saya nerangkan ini? Karena banyak orang salah paham. Dikira wakaf itu satu hal yang sakral. Sebetulnya memang keharusan. Fala Buddha, cara Imam Nawawi fala Buddha. Misalnya gini, sama tak beda ya. Nah ini relax saja. Saya tidak beda Pak Haris, karena kalau keliru isini-sini guru kok keliru. Beda sampai anak, enak keliru pantas. Ijek santri anak keliru kan pantas. Misalnya begini, kan enggak mungkin misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Coba kalau kamu baca langsung itu maknanya begini, wa lam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lahu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe ing jejeg. Karena kalau dibaca langsung itu ada tasallutul amil alal ma'mul, berarti lam yaj'al juga mengamali lafaz qayyiman. Berarti Allah ragawe Quran, yo ragawe bingkong, yo ragawe jejeg. Itu kan kafir betul. Maka harus ditaktek, ditaktek itu dipotong. Nah, orang tajwid menamakan itu sakta. Liyane asim itu wakaf. Sebenarnya sakta sama wakaf itu sama persis. Wong tajwid itu yang ngotot, nak rambekan jenis sakta, nak rambekan jenis wakaf. Itu kan wong tajwid saja. Sebetulnya kalau orang makna itu kepentingannya hanya satu. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok berhenti, orang mutakalim ngambil nafas atau tidak bengkok itu maknanya qayyim ajid jejek. Karena orang itu kalau ditaktek itu pasti paham. Misalnya saya ngomong ke Haris gini, Res kamu jangan beli bandeng di Pati. Terus saya jeda, juana. Maksudnya jangan beli di Pati tapi di. Kalau ngomong saya tak taktek loh, tak jeda. Res kamu jangan rabi Zainab. Terus saya jeda Sri, maksudnya ngerabi Sri. Tapi kalau langsung jangan rabi Zainab, Sri, Martiah dan sebagainya itu semuanya masuk dilarang apa? Tapi kalau jangan rabi Zainab, terus jeda Sri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memastikan tidak tasallutul amil yaitu walam yaj'al qayyimah adalah harus ditaktek. Jadi walam yaj'al lahu iwaja. Quran tidak dibikin bengkok terus jeda. Maknanya enggak bengkok adalah qayyimah. Apa? Jed. Maknanya orang Arabi Sri, orang Arabi Zainab, maknanya Arabi. Ini kalau jeda. Sekali enggak jeda, ini ada tasallut. Jangan Rabi Zainab, Sri Marti'ah, Pak. Ya itu mesti semuanya jangan. Lha ngene kok ora ro semahatali, Pak. Malah takok. Kenek apa kok sakta? Mbah jare guruku ya sakta. Pokoke ngono. Oh tak goyong ora dadi mahatali. Jadi nanti wisuda Anda itu menjadi haram kalau tidak paham. Tapi nak paham iki ya rada halal lho. Yo sini-sini wong. Nah, begitu juga di surat Yasin. Karena qail awal itu bukan qail sani. Qail awal adalah mustafim, orang yang tanya. Qail sani itu mujawib, orang yang jawab. Solusinya gimana? Ya ditaktek. Misalnya qalu ya wailana mam ka'atsana mim marqadina. Harus ditaktek. Ketika orang bangkit dari kubur terus tangi. Lho sing nangekno aku iku sapa? Mam ka'atsana mim marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Siapa yang membangkitkan kami? Terus Allah menjawab lewat malaikat, hadza ma wa'ada rahman. Kamu dibangkitkan ini sesuai janji Allah yang Maha Rahman. Tentu yang mengatakan pertama adalah sa'il mustafim, orang yang tanya. Tentu orang tanya itu tidak yang jawab. Maka supaya tidak jadi makalu-kaulnya satu orang ditakte. Jadi mam ba'atsana mim marqadina sing nangekno aku sapa terus dijawab hadza. Nah, kalau dibaca langsung maka enggak jelas ini omongannya siapa. Omongane mustafim apa omongane mujawib? Jelas ya. Artinya waqaf sakta ini memang keharusan. Nah, karena kelasnya anak-anak itu enggak ngaji ma'had ali. Pokoke kek cilik pokoke ngono sih. Agar ana takok, kena apa, Mbah? Pokoke ngono. Lah saiki pokoke wis kudu mbok mareni, saiki wis ma'had ali. Nah, kenapa ditaktek? Karena qail awal itu mustafim, qail sani mujawib. Lah untuk memastikan itu ditaktek. Dong. Ya? Dong. Dong, alhamdulillah, bebo pinter. Nak pintere jelas durung sing bebo sih. Urutane kuwi bebo sih, mantas sababi qomin fa huwa. Dadi nak urung pinter ya gaya. Jadi umumnya orang alim kan serbanan. Saking orang serbanan perkaranya juga mantas sabab bikomen. Tidur ibu pinter ya, serbanan itu. Engkau niru bahasa hal, niru alimnya kangelan, terus mau niru serban. Wah mati anak bukan. Jadi urutannya niru alim ese. Engkau nak sebar alim serbanan. Kesungguhan gue sing gampang sih. Sing gampang ya. Gampang di alim sih, apa serbanan sih lagi alim ya. Coba. Tapi akhirnya nanti alim apa enggak ini yang niru serban itu. Repot omong, repot. Jadi harus diketahui, jadi filosofi waqaf, sakta, taktek. Nah begitu juga misalnya Anda nulis buku sastra, itu juga gitu. Paling digenti alinia atau digenti baris. Misalnya ya, Sri mengatakan, kan dikasih tanda kutip. Terus setelah itu Zaid mengatakan masih di tanda kutip. Berikutnya kan dialek ini sudah. Asal beda baris berarti koilnya ganti. Asal beda baris berarti yang mengatakan ganti. Ya kira-kira seperti itu. Nah, karena Quran itu adalah satu juz jadi satu. Solusinya ya waqaf. Yang ekstrim ditulis waqaf lazim. Yang gak ekstrim ditulis waqaf jais. Jadi memang seperti itu. Jadi menurut saya yang namanya apa tadi sakta, waqaf, taktek, fasel, itu memang normal, memang harus seperti itu. Jadi tadi, orang bangun dari kubur tentu bilang mam ba'atsana mim markodina. Terus Allah menjawab ditorikil malaikat atau bilisanil malaikat hadza mawadar rahmat. Gak mungkin kan orang yang tanya ngomong itu sendiri. Mereka kan yang dalam gambaran itu kan orang-orang kafir. Masa orang kafir ngomong hadza mawadar rahman wa sadaqal mursalin, kan gak mungkin. Nah karena tidak mungkin itu ditakte hadza min kalamin mustafim wa hadza min kalamin mujawib. Lah untuk memastikan gimana ya ditakte saja. Lah takte ini orang tajwid Asim mengatakan itu sak. Ulama lain enggak ya bilang itu waqaf tidak. Orang balaghah bilang itu fasal. Karena enggak ada perangkat huruf fasal yaitu enggak ada waw. Dong ya. Gampang toh ilmu? Gampang berterang ora gampang. Mikir dhewe yang lawyer. Gak meyakinkan blas. Lah nak ora ngalim ora kesampaian wis pokoke anut ae. Kenapa sakta? Pokoke bak. Murid bantah guru gak sopan. Ta'limu ta'limene ning ndi? Ngono sae. Cara aku dadi muride, elmune ning ndi, Pak? Guru kok main-main gertak ya rata ngene. Sembrono. Lah muride padha dene, wong rong wayahe kok takok. Wis, tapi zaman akhir ben ngono kok rame-rame dunyo, no. Ben ngono kok rame-rame. Kulo wis sering takok tiyang aneh-aneh, ora tak jawab. Angger potongane goblok nek takok aneh-aneh ora tak jawab. Pinter sih, kok nek pinter takok aku. Lah nek pinter ora usah takok. Lah wong takok sangko goblok ku yo ngel-ngel wong. Ya mergo inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Mosok ana takok, dalile apa nek bar salat salaman? Hadise ana to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem melek setuju. Lho betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta, dia itu Ustaz Sunni. Keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis salat salaman. Cai iki cangkem melek zaman pondok nganti dadi ustaz cangkem melek. Wong ditetir cangkem apik ra iso. Coba iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita. Kalau kamu habis sholat, boleh enggak ke kamar mandi? Misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam kan nyalain HP. Yang butuh kamar mandi, kamar. Oh, berarti sengrawala itu salaman untuk orang mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan? Habis sholat, nyalain HP. Enggak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat? Terus wong ngono-ngono iku di terangno iku ora kena, wis kudu cangkem ae. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku menawa ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya sik kowe terusno karena ini. Ya dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku. Sedekah. Berarti terus arep nyangkem elek wong cangkem elek. Wah ya repot nak ajarane ngono ya repot. Ndak ini ndak ajaran saya, ini cerita fakta, ini ndak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi kadang nih Pak Haris, nak ono wong darane ki rapi telat mergo ora payu, harus diluruskan. Bingung milih, harus kita. Sampeyan yang ngono nek boyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib tafayu pengajian. Ijek dirakat, Kang. Ijek dirakat. Dhisik wali-wali iku sedurunge dadi kiai iku rialat sik dirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesannya kan padahal asli orang payu. Ya kan orang boleh lah. Boleh lah menjaga harga diri itu. Boleh kan harga pas-pasan kalau enggak dijaga kan. Jatuh. Jatuh. Sah. Aku dikonco gobloke ra karuan. Itu tiap musyawarah mu'in habis musyawarah mesti ngomong ngene Pak aku. Sakjane kula wae iso Gus, kepen ngerdani Gus-gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawa untuk tanya jenengan. Sampai sekarang tuh masih belum ngaku kalau goblok. Amit amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawa untuk saya tetap tanya jenengan. Amit amit. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, gue jogo alimku, mulanya aku tetap jawab. Mergo nak ra iso jawab, jenenge bodoh. Mangkel omong. Lah iya, gue jogo alimku tak jawab. Mergo aku nak ra iso jawab, jenenge jogo bodoh aku. Wah, serempet sama mineral mau repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja, mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Hadasana sabu al-Bukhari wal-Bukhari. Misalnya kuala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis wal-Bukhari. Sebesar, wasohahal al-Bani. Waduh lah. Kepala itu al-Bani bareng, ribet kamu. Seribet ya. Cara kula surip ora usah ngono lah. Semoga anggar gak maksiat wa apik lah bar. Nggih cara kula surip sanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang mal khuyira Rasulullah bena amro ini ilakhtaro aisaru huma malam yakun isma. Ya sudah jelas hati Rasulullah enggak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak mak. Ya urip wis gampang ah. Misalnya kepengen nyate ya nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling abdol, terus bergolik hadis ini Bukhari. Apik itu ya nyate ya ngemi. Aneh-aneh. Apik itu Rabi Zainab, serius yang gelem, aneh-aneh. Kalau apa repot-repot. Mbak-mbak yang mau apik itu untuk Ustadz Abid Adalam, serius yang gelem, repot. Alhamdulillah yang malah kecewa, apa? Kalau di konco, terus dari kanjeng Nabi Rabi di Jamaliyah, Wamaliyah, Wahasabiyah. Tapi sing ngene iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh, Bang. Kira-kira gelem gak yo ning wayu cantik pinter? Gelem gak kira-kira gelem? Aneh-aneh. Kowe Rabi wedok salat madhep ngulon wis bar. Akan repot nih. Ya amal ya gitu. Pokoknya makhuyiro Rasulullah bena amro ini ilaktaro ay sarolhuma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang. Asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu. Nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nage. Bisa maksiat. Matikan HP pun bisa maksiat. Coba kamu jajan sama seseorang, mau nyaur utang. Atau ibu kamu sakit, emergensi. Ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau dingel-ngelo tentang ibumu yang sakit. HP kamu off-kan. Maksiat gak off-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama. Mbok on-kan. Oh, ini jajan mbok demenanku. Maksiat. Karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji fikih. On dan off itu gak ada hubungannya. Tetap yang menentukan itu status fikih. Dora tau ngaji mahal yo. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Maksudnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok itu. Makanya benar orang Madura, saya mau beli kitabnya Gus Ba, sama kitabnya Mbak Mun, 10 juta gak apa-apa. Kenapa? Kalau beliau baca dengan kitab itu gampang. Makanya saya beli kitabnya saja. Jadi dia ini, agar semua kitab raiso jadi, ini salah kitabnya. Kitab yang dibawa Mbak Mun itu. Baca kitab pakai kitab baru, supaya orang disongkau nak pintere kok. Kitab. Sembrono. Jadi saya ulang lagi ya, jadi catatan itu kan ayat tadi, qalul ana ji'ta bil haq. Kok tidak membuang sifat yaitu al-wadih, maka kaum Musa menjadi murtad. Karena berarti mengatakan ya Musa fi ma mado anta minal gadibin, lagi sekarang kamu jadi orang benar. Tapi harus tafsiri qaulul ana jita bil haq ay bil haqqil wadih. Sekarang penjelasan Anda detail dan memaham. Artinya kemarin-kemarin itu ya sudah benar, cuma kita-kita yang enggak paham. Makanya bil haqqil waqi. Jelas ya. Jadi itu harus tahu. Wa kadza ma wajadtahu minal adkar. Ijawi Imam Nawawi. Wa kadza wa kama la bidda minaziyadah utawa kama wa kadza wa ka wujubil iqtimat minaziyadah. Jadi wa kadza wa ka wujubil iqtimat bi ziyadati. Ini rujuk model Bajubar. Artinya gini, termasuk yang harus kamu pegangi ketika aku membuat satu tambahan mau teopo wae wajata kang metuki sira hu ing mam nal adkar sing pira-pira dikira. Mbok petuki mukhtalifan ingkang mukhalifan nggih. Mukhtalifan utawa mukhalifan? Mukhalifan ingkang bedani lima maring perkara fil muharrari kang dalam kitab muharrar wa ghairihi lan yan muharrar min kutubil fiqhi sing pira-pira kitab fiqih. Faktamit mongko kudu tetanggan sira hu ing ma mazituhu ngono wis asane kowe mazitu dadi utama wajad tahu min ziyadati pokoke seperti itu. Maksudnya Imam Nawawi gini, tak terangkan dulu nanti domir gampang ad domir fit yang harus kamu pegangi ketika aku merubah doa yang ada di muharrar doa atau wiridan. Kata Imam Nawawi kita muharrar itu ya bikin wiridan-wiridan tertentu habis sholat. Tapi ketika saya meriwayatkan berbeda dengan yang di Muharrar, kamu ikut saya. Karena yang saya tulis itu yang persis di lafaz hadis. Muharrar itu mau meriwayat mobil makna. Sana takwa ya. Oh, paham ya? Jadi Imam Nawawi itu nyarai kita Muharrar. Tapi kalau Muharrar cerita ada dungo, kok dungane modifikasi dewi. Jal-jalur lah misalnya. Wah itu Imam Nawawi diganti. Lah ketika saya mengganti itu bukan berarti saya niat balelo sama musonet. Panjang riwayat hadisnya seperti yang saya riwayatkan. Maka ikut saya saja, yang muharrar itu riwayat bil makna. Kamu tidak usah ikut, itu modifikasi hadis, kira-kira seperti itu. Dong ya? Nah itu soal rujuk terserah, pokoknya maknanya ini. Ya soal ad-domir fit, malah ini faktamit mongkon nyecekalano siro hu eng kono-kono. Atau hu eng ma wajatta min ziyadati. Kenapa? Ma wajatta hu min ziyadati. Atau hu eng ma abdaltu min lafdil muharrar. Sesuai sahun ini musim penting faham, no? Terus dari Imam Nawawi, mulanya ulama dulu semua ulama itu pede. Kalau enggak pede, nyen goblok. Cuma ben pantas mau ditawaduk, faham ya? Aslinya semua ulama itu pede. Karena dia beliau-beliau meyakini dia yakin benar. Alhamdulillah, wong bodoh itu jumbo sampai wong tawaduk. Itu penyelamat betul. Jadi akhirnya kan nak bodoh sama kan menawa tawaduk, no? Aslinya ya bodoh tenan itu aneh-aneh. Terus dawuh Imam Nawawi, kenapa kamu harus ngikuti saya, tidak ngikuti yang di kitab Muharrar? Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadis al-mu'tamadah. Wedi nimun. Fa inni mongko sak temen ingsun haqqaqtu wis nahkitno ingsun hu ing ma zidduhu min minal muharrar to ma zidduhu alal muharrar min kutubil hadis yang biro-biro kitab hadis al-mu'tamadah kang digawe cecekelan. Fi naqlil hadis. Liktinai ahlihi krono oleh nenani ahli hadis bilafi klan nafat persisi hadis bikhilafil fukoha ikhali berbedani poro ahli fikih fa'innahu mengkosak temani fukoha ya tanu naiku tenanan sopuk fukoha ghaliban inggam kabrai mu'bimaknahu klan maknani hadis. Jadi jari Imam Nawawi nak wiridan yang kita muharrar persisi lafat atau jombongku nganggu sing lafat kuwai mergo persis hadis muharrar apa riwayat bil makna sana tak kuwai paham ya. Kowe ulama kabeh nak kowe kan Bang nggih ngapunten nggih nak kula maos kitab nak leres nggih sange Allah nak salah saking kula jare sing ngaji kok guru wis ora nak sering salah nek karuan Allah ya ora bakal salah dul ngono kok omongno nak leres saking Allah mesti wae Allah ora bakal salah kula nak salah nggih ngapunten ngapunten kok saleh kakean ngapunten nak siji loro kakean yo prai dadi kiai anak-anak. Ya salah itu pantes-pantesan, nah, misalnya sak Mahat Ali ya 5%. Nah sak aku ya 0,0 koma, itu pantes-pantesan. Maksudnya itu pantes-pantesan nak menuso. Ya itu lucu-lucunan, aku yang menuso. Jadi ya, tapi ya 0,0 koma sekian persen. Pak Haris ya, kira-kira salam. Kira-kira persen, biasanya anak mojok kitab salah kira-kira. Ya sak Pak Haris, loro aja pantes. Tapi nak mojok mabadik ya. Mau berarti besar 1% itu bangku nih. Nak macam mahal ya salah, pantas lah 1% juga. Nak kangkang itu kira-kira santrimu salah, mana 10%? Mau nak kafe berapa pantas? Piro kan? Salahnya bian bro. Tingkat errornya bro. Nak polling ni gue nak PK apa? Polling ni kampanye apa sih? Lembaga survei. Iku margin errornya bro. 0% Masa gue kalah dari lembaga polling? 0% yo. Margin errornya sampling bro. 2% Masa gue mau kita salah isak dulu bro. Masa kalah dari lembaga apa? Survei. Repot nih. Itu kali orang cerita santri guyonan, tapi guyonannya orang santri latihan ngaji. Mau coba walam tarjiman. Woi kesini takut gitu. Pak mana dalam tarjiman? Apa guru deh golek kamus. Gak ono. Madatul kalimah lam tarjiman. Wape kan ada orang kok. Jadi guru dia curiga. Kok gak ono nih kamus madatul kalimah kosakata apa lam tarjiman? Cobain bapak kayak macamnya walam taro daman. Cepet. Akhirnya guru ini, dul-dul ini macamnya itu walam taro daman. Jadi walam taro lan ora delok sopo mar'ah, ora delok daman yang gede diabrak, walam tadi tak kok guru ini yang mikir, oh bodoh boleh yontek kamu sih nanti mati, rauh barat sesuai guru ini curiga, yopo cek dong, kita apa betul ya ini takrim loh, kitab takrim itu boleh bab khed tentang walam taro dan diwocok diabrak loh ya rusak loh serepot soh lagi nak nganti salam urus innalillah wa inna ilaihi raji'un ini us kematian Indonesia ya iya dong, nanti Mahat Ali gue goblok mene liane karena aku sudah sampai hari, aku ada Mahat Ali sudah, aku sudah aku serangnya teko. Mereka kalau izin, maksudnya aku alim gak teko, nah orang ya kalau aku termasuk orang yang gak suka seremonial, maksudnya aku ya nak alim, alim aja, gak suka bisuda karena setahu saya, Mbah Mun ya ratau diwi suda, Mbah Sahal ya ratau diwi suda, aku ya ratau diwi suda jadi aku termasuk bidah. Lah aku takok, sing penting wisudane talime jawab. Alime. Alime apa wisudane? Ayo, sing penting wisudane apa alime? Tapi ora apa-apa, wisudane. Tapi aja arep-arep aku teko. Pokoke aku nak nganggur, atiku lega ya teko. Tapi ora niat ngekrori ke aliman. Delok lucu-lucunan donya. Maksud saya gini, kenapa saya ngomong ini? Biar sampean enggak terjebak sama acara sere. Jangan karena Anda pengurus MUI merasa alim. Jangan karena Anda pengurus NU merasa alim. Ya yang alim betul, lainnya itu seremonial. Supaya kamu tetap sadar gitu. Jadi seremonial itu tidak bisa mengganti hakikat. Kayak rabi, resepsi, terus dah kebayu rabi, ora penting. Sepenting setelah rabi itu melayu gak bojomu itu aja. Jadi makanya nanti kalau ada wisuda ya wisuda saja. Ini yakini itu seremonial. Tapi yang penting itu kamu harus tetap alih. Ngono bar wisuda gak tau sinau. Wis lolos iki wis wisuda. Sing doani Gus bawa celoko. Padahal doang aku ya Allah, ampuni mereka yang mengklaim sebagai orang alih. Tapi kowe amin amin. Jadi orang itu harus fair. Saya itu masih ingat betul. Saya dulu diajarin Mbah Mun itu ilmu hakikat. Beliau masih guyon gini, saya masih ingat. Kiai ono loro, ono kiai NU, ono kiai sing ning NU. Nak kiai yang di NU ya kaya aku bebas jabat NU ta ora tetep kiai pancen alim asli. Nek diangkat ora diangkat ya tetep kiai ya tetep alim. Ono kiai NU, nak ora jabat ya ora kiai, berbeng jabat. Kiai. Lho coba orang alim itu orang yang ya sudah memang lisensinya pangeran. Lho coba ya sudah seperti itu coba. Misalnya Mbah Sahal enggak ora Islam lah, wong tetap sepakat alim. Sejak sampean dadi ora Islam. Mesti dianggap wah beli dari mana jadi. Mulane misalnya aku suatu saat ketemu kabar Haris ketua MUI. minasrot sah. Makanya status hakikat harus kita jaga. Status hakikat harus kita, misalnya gini, wah ini imam masjid haram, oke secara seremonial dia imam masjid haram, kita harus hormat. Tapi tetap kita yakin, sing hakikat dihormati Allah adalah sholatul khosyi'in, sholatul mukhlisin. Jangan sampai kamu itu dijebak ilmu seremonial. Ini imam masjid haram, kamu hormati mati-matian. Oke kita hormat karena orang sholat. Tapi tetap di hati kita, yang imamuna adalah sholatul mukhlisin. Yang kita ikuti adalah sholatnya orang-orang ikhlas. Meskipun dia imam masjid penceng. Sehingga hukumnya Allah itu tidak pernah tergantikan oleh hukum yang dibikin manusia. Sehingga kita sholat yang pedalaman purodadi, bopadi, mbak masjid sing elek. Tapi sawai ku min awliya illa mergoku. Kita sholat di masjid yang elit, di benum pemerintah. Sawai sholatnya mergoku tugas. Tapi kita tidak perlu sudan seperti itu. Yang penting tidak terjebak seremonial. Ini pesan saya, yang penting tidak terjebak. Jangan karena kamu mahat ahli, wis diwisuda, terus rosualim, tak akan macam mahal ya. Apa, kalau kamu serius, tak tes. Yang enggak lulus ujian saya, enggak diwisuda, berarti takut galau. Saya enak wani ya. Saya enak wani. Nanti tak mater nih, Rosin. Apa deal, pokoknya ini seremonial, Gus, jangan digagu-gugat. Tidak supaya orang itu tidak lupa ilmu hakikat. Itu saja, saya itu hanya punya kepentingan orang itu tidak lupa ilmu hakikat. Hakikatnya ulama adalah orang alim yang manfaat di masyarakat, titik. Terus ada proses duniawi, orang tertentu dihormati jadi pengurus NU MUI. Tapi jangan terjebak ini, kalau terjebak ini ya berarti kamu akan mengatakan semua pengurus pusat lebih alim timbang daerah, ya tidak mesti. Banyak pengurus pusat di Jakarta, sekarang bisa saja orang alim alamah tapi hanya pengurus lokal. Sama, masjid juga gitu, banyak masjid-masjid pedalaman mungkin imamnya waliun min awliyaillah. Tapi beliau ditegir imam masjid kampung, semuanya mungkin. Kita tetap pakai konstitusinya Allah, inna akramakum indallahi atqakum, harus tetap seperti ini. Loh betul, saya ini termasuk orang yang dalam hal seperti ini khosyah betul. Saya pernah ketemu seorang profesor terkenal di Jogja. Itu habis itu saya pulang ke kontrakan, saya pas itu masih punya uang berapa, nyari kiai kampung yang ikhlas. Saya sowan, terus saya kasih hadiah. Terus saya bilang gini kepada Allah, ya Allah, kalau hati saya tadi bangga ketemu profesor, tolong catat hati saya juga bangga ketemu orang soleh yang ikhlas, sehingga saya tidak terjebak duniawi ini. Sampai segitunya saya itu hubungan dengan Allah. Jadi ya sudah seperti itu. Kalau tidak habis, ilmu ikhlas habis. Kalau kita nuruti hukum dunia habis. Nanti lama-lama gini, orang alim adalah orang yang tamat mahat alih di wisuda. Sementara mau cemuin rawan, takrib rawan, mah batik lho rawan. Mau moco buku terjemahan fikih ngalor gitu. Sementara sing ra di wisuda kadang bisa baca ikna, baca mu'in. Ya sudah kita, seremonial ya seremonial. Ya, tapi kamu punya kesempatan ya seremonial ya hakikat. Caranya tak tes saya namanya. Tak buka mulai sekarang. Nak ben sing lulus itu. Hari sebelum lulus murah. Ya tapi seperti ini itu jenenge ngengel-ngengel agama itu tidak baik. Pokoknya tadi maqayyir rasulullah bina amro ini ilah karo esaruhuma malam yakun sama rasa tersinggung biasa wae. Tersinggung mau biasa. Nah biasa enggak berat tenang. Aduh sering. Nah saya itu memang ingin ya. Saya nanti kalau ketemu Allah setiap saat kita mati. Aku kepengen nak ketemu Allah itu selamat hati sayarnya. Saya tetap pakai konstitusi sing dimitikan Allah ning Quran ning hadis. Meskipun saya ngakui hukum dunia. Jadi misalnya tadi kalau ada ketuamu ibu sat saya akan hormat karena itu beriman walil amri. Saya pasti hormat. Tapi saya tetap meyakini imam saya adalah wal al-muttaqun. Inna waliya wawilayhi nazalal kitab wawwa yatawallas sholih. Artinya pemimpin sejati saya adalah orang yang sholeh indahwa. Pemimpin sejati saya adalah orang yang takwa indahwa. Meskipun secara duniawi pemimpin saya adalah ketuamu mu'i. Tapi saya tetap yakini secara duniawi. Saya tidak mau terus hormat saya sampai ukhrawi. Kecuali kebetulan dia juga ketua MUI, ketua wali. Kayaknya yang sertifikat ketua walinya belum ada. Ya tetap mambu kan, tetap ketoro. supaya hukumnya Allah itu tidak kamu rubah. Aku juga cuma kurang ajar hukumnya pangeran karena ada orang dibunuh secara pemerintah terus kamu ah iki gak ketuamu iki mu ilokal iki bisa saja ini alam lebih ah alim tidak boleh seperti itu. Makanya saya tuh hormat betul sama orang-orang soleh yang kumul yang ya seperti guru-guru kita. Bahasa itu sama orang-orang alim di kampung yang hormat dulu dia bisa dia hormati kiai-kiai alim di kampung. Meskipun beliau kesok derekna pemerintah. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Syaiban Ar-Ra'i itu tukang angon tapi alim alam. Sering dicari Imam Syafi'i. Dulu para sahabat nyari Uwais Al-Qarni padahal orangnya kumul di kampung. Nah, saya adalah ulama yang akan ngomong ini terus meskipun di Jakarta di mana-mana di Jogja. Supaya konstitusi Allah itu tidak kalah dengan acara seremoni. Pokoknya kalau kamu nanti di wisuda jadi mahatali, cari orang-orang alim yang seumuran kamu yang bisa baca mu'in, padahal enggak di wisuda. Kamu ngomong, harusnya kamu yang di wisuda bukan saya. Tapi jaketnya tak pakai saya. Atau pilihannya tadi, ya di wisuda ya kamu alim betul. Wah itu alhamdulillah betul. Hamdan kasiran thayyiban betul. Ya di wisuda yang memang bisa baca kita. Wah itu keren betul. Seremoni untuk hakikote. Untuk kayak untuk bojo terus. Ya untuk bojo ya sakinah mawaddah. Ora mergo ora payu rabis sowan santuke. Repot. Saya betul, saya itu orang yang enggak apa ya, enggak mau lah terjebak oleh seremoni. Sehingga saya kalau apa ya tadi saya ceritakan tadi, saya betul pernah ketemu seorang profesor mungkin sangat terkenal di Indonesia. Saya ketemu di warung makan, beliau butuh saya dalam hal tertentu, saya juga butuh beliau dalam hal tertentu, saling menghormati. Tapi setelah itu sorenya itu saya ketemu sekitar setengah dua, sorenya saya nyari, saya bilang ke istri saya, dek saya mau cari kiai-kiai kampung yang ikhlas. Tak cari, saya yang datang. Saya datang. Meskipun kiai itu ya hormat sama saya. Saya datang. Saya bilang gini, ya Allah, kalau tadi saya ada bangganya ketemu tokoh-tokoh duniawi, tolong catat hati saya juga bangga sama tokoh-tokoh ukhrawi seperti ini. Sehingga saya nanti gak banyak hisab. Makanya saya di mana-mana guyon, aku ini sulama akhirat, surah dunia surah tertarik. Artinya KTP saya sudah akhirat, KTP dunia kan selesai. Apa mana saya ini, model saya ini, agak seumur patang pulau, seumur hidup. KTP kita semestinya, alamat kita kan akhir. Dan kalau kamu bikin alamat akhirat, potensinya hanya dua, perumahan surga atau neraka. Ya tinggal kamu pilih mana. Sekali ini hilang, itu habis. Kita habis. Terutama santri-santri. Sekali santri kajian hanya menghormati orang-orang alim yang populer, itu habis. Itu udah watak guru-guru kita. Basal punya teman-teman yang orang banyak ada yang tahu, Mbah Mun juga gitu, bapak saya juga gitu. Selalu ada orang-orang kumul yang dihur. Meskipun juga hormat orang-orang populer, karena ini yang bawa syiar, yang bawa apa? Syiar. Tapi kalau kamu terjebak seremonial, istakobel, wawunamimun takobel. Pokoknya niru Umar sama Uwais itu kan bagus. Umar itu orang top terkenal, Amirul Mukminin. Tapi Umar kan benar-benar Amirul Mukminin dohiran babatina, jubahnya jubah Amirul Mukminin, tapi pikirannya, hatinya benar-benar Amirul Mukminin dunia wa'ukhra. Itu saja masih nyari-nyari orang yang murni akhirat, yaitu Uwais. Kayak apa pelajaran yang kita petik dari Sayyidina Umar. Mbah Sahal itu sering nyari kiai-kiai yang kumul, termasuk di Mbah saya, di pernah Pak Dipalik saya. Beliau yang datang. Beliau yang nyucup orang itu, orang itu yang nyucup Basal, karena Basal bang orang alim alama. Namun juga gitu, dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Syaiban Ar-Rahim. Syafi'i Qadir Jilani juga sering nyari guru-gurunya. Kayak Adabas, guru-gurunya yang gitu. Semuanya begitu. Dan Nabi ketika sugeng yang sempat ngendikan Rubba as'asa akhbaro madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kamu jangan hanya terjebak orang-orang yang populer. Ada orang-orang yang penampilannya as'as akhbar, orangnya kayak orang awam, tapi sangat didengar oleh Allah Subhanahu. Ini khasnya pesantren harus kita baca. Meskipun aja kebablasan, kok ana wong edan tak jujurne nang ana Nabi Sidik. Keterusan ae. Maksudnya orang alim yang kumpul itu pasti antar orang alim itu kenal. Pasti itu, bukan mungkin, pasti. Karena ada nurnya. Ada apa? Ada nurnya. Ada sandinya. Aku tak kok carane piye Gus? Alim sik kok arep. Tak kok. Agar alim sik mesti mesti roh itu kan ada sandinya, ada nurnya. Itu enggak mungkin enggak pasti tak. Cuma saya ini mau ngomong supaya sampean itu enggak terjebak. Makanya tadi bener banget tadi ada kiai NU, ada kiai yang di. Kalau kiai yang di NU itu enggak jabat NU ya tetap kiai. Coba misalnya basal dakwah Islam, orang tegur mah. Orang alim bisa marang kita. Ini kan sama dengan Bafadul. Bafadul dan Rois Amurang ya hormat. Karena alim bisa marang. Dulu Mbak Mahfud ya gitu. Ya masalah. Mbak Hamid Pasuruan juga ada Rois Am. Malah Rois Am yang nyucup nambah Mbak Hamid Pasuruan. Ya kan? Dan saya itu ingin ini terjaga. Konstitusi seperti ini apa? Terjaga. Ya kita ngakui yang hukum syiar. Karena ini juga kepentingan Islam. Tapi yang ngakui hukum hakim. Supaya clear, jangan sampai Anda terjebak oleh hukum-hukum dunia, jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Buat belajar terus. Makanya nanti setelah diri sudah, yang merasa goblok harus tetap belajar. Yang merasa pintar harus berani dites saya. Kalau lolos ya berarti tamat matali dohiran. Kalau yang enggak alim berarti tamat secara jaket. Ini bukan good job, ini motivasi. Jadi memang harus seperti itu supaya serius. Kata Habib Abdul Al-Haddar itu begini, Muhammad bin Abdillah Al-Haddar. Suatu saat kelembagaan ilmiah itu ada lembaganya, yaitu jenis Hay'atul Ulyah, lembaga tertinggi. Dan ini punya otoritas menentukan halal haram. Terus kata beliau, orang alim kultural harus lebih kuat ketimbang ini. Kalau tidak habis, agama habis. Contoh gampang misalnya KHI ya, kompilasi hukum Islam. Misalnya begini, saya jadi hakim agama. Memutuskan seorang cerai itu kan setelah surat merah, surat cerai. Tapi kalau kita secara fikih, asal lafadz itu syariqut tolak, ya, asal mentalak dengan lafadz syariqut tolak, maka hasolat tolak tawaqoat. Nah, enggak ada daerah sebaik Pantura dan semua daerah yang dijaga ulama. Daerah yang dijaga ulama itu begini, misalnya Zaid mentalak istrinya secara syariqut tolak, maka waqoat tolak. Sehingga meskipun belum diputuskan oleh pengadilan ada surat merah, sudah ada jima, tidak kumpul serumah, sudah sesuai aturan tolak bahwa ini sudah orang lah, karena dijaga oleh ulama. Tapi kalau di kota karena tidak ada ulama, itu nyuwun sewu, kalau yang lanang mati kok warisannya banyak, itu ya tetap minta warisan, kita kan masih suami istri, pensiun juga gitu, kita kan masih suami dan banyak yang masih serumah, alasannya kita masih suami karena hanya bergantung hukum formal, kalau belum ada surat merah, namanya belum cerai. Tapi barokahnya kita ngikuti beberapa orang alim, termasuk ngikuti tadi Habib Muhammad bin Abdillah, terkata beliau Hay'atul Ulyah silahkan tetap, negara silahkan tetap bikin hukum KHI. Karena negara butuh standar. Standar resmi tolak pakai surat men. Tapi ulama harus terus ngomong fikih secara hakikat. Hakikat tolak adalah apa? Seorang suami melafadzkan syariqut tolak. Nah, daerah kayak Rembang, kayak Kajen itu aman. Artinya aman tadi. Artinya aman tadi. Suami istri karena sudah tolak ya tidak serumah. Cuma orang lain kalau mau menikahi perempuan ini nunggu surat merah karena cari aman dunia akhirat. Kan enak, sama enaknya. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang enggak tahu fikih, asal belum surat merah turun masih serumah, masih saling maris, masih itu ngeri kalau seperti itu. Karena saya pernah ditanya di kota itu sampai sana nih. Ada seorang pensiunan janda polisi. Sebenarnya sudah cerai lama dan idahnya habis. Tadi ya saya bilang maksudnya yang karuan sampai idahnya habis. Itu karena belum tercatat di pengadilan kalau dia apa? Cerai. Nah, aturan pensiun dalam polisi itu kan dikasihkan istrinya, ya tetap dapat pensiun. Dan ketika nyuwun sewu diingatkan sama teman-teman, kamu ini sudah dicerai secara agama kok masih dapat pensiunan? Kan saya belum dapat surat cerai. Tapi kalau di daerah Rembang Kajen enggak kebayang seperti itu. Artinya merasa risih mendapat pensiunan dari orang yang sudah benar-benar orang lah. Orang lain, meskipun surat apa? Nih. Nah, saya berharap, makanya kenapa saya nerangkan seremonial tadi, jangan sampai hukumnya Allah ini kalah sama hukum seremonial. Meskipun kita hormati karena kita hidup di dunia butuh pemerintah. Saya sangat hormat sama hukum pemerintah. Sangat, karena kita hidup di dunia butuh pemerintah. Saya sangat hormat sama hukum pemerintah. Sangat sangat hormat. Tapi tadi hukumnya Allah jangan di. Oh, jalan bareng bisa kok. Ya tadi jalan bareng kayak orang Rembang, orang Aceh kan gitu semua. Enggak togo-togo ni sampean sing anut kiai kan gitu semua kan. Kalau cerai ya tetap enggak seru. Enggak seru. Mas, soal proses pengadilan ya biar proses negara tetap diurus. Tapi sudah ada jima, ada kumpul serumah, ada enak kan kalau seperti itu kan? Agama ya senang, negara juga senang. Jangan berwah negara hukum tauhid, enggak usah didengerin. Oh, teroris itu anak-anak. Kita dengerin, sudah kita dengerin enggak masalah. Lalu, hukum ini kan enggak saling bertabrakan kan? Kan enggak masalah kan? Ya sama seperti Anda, negara ngakui Anda Mahat Ali S1. Ya sudah, negara ngakui S1, cukuplah gue mulang TK, TPK, cukuplah Anda. Tapi tetap Anda sadar, aku radio otoritas fatwa dalam masail muskilat. Karena ngajiku rahata. Sehingga kena ngomong takok, semisana-ana, ada cowok itu apa kawin? Bapaknya jadab. Jadab itu melebu majnun apa muhtalun nadar. Gue rasa jawab, ilmu merah cukup jelas, yakin merah cukup. Mesti langsung ngeling aku, setahu aku sebabnya kok repot. Meskipun gue sarjana mahat. Lu saya pernah harus ditanya, ya Ustaz, Ustaz sama Haris-Haris, uang Jogja. Ada cewek itu tapi kawin. Bapak itu jadab. Jadab ya orang soleh. Yang kata kok ipa, kalau badai neka, nyewon restu ini. Dijawabin lah anak amal, lah walaikum amal, hukum aduh. Mujeningi kiai jadab. Nah, iskalnya begini, nak karwan edan kan aku melebu takbir edan. Muhtalun nador karena takbir muhtarun nador. Iki kiai ku mbok arani majnun kan yo ora wani sing hukume. Nak ning fikih kan karuan, kalau wali akrab majnun pindahnya kemana kan jelas. Masalah iki nyatang jadab. Mulane aku berharap hari sampean udah jadab. Ngel-ngelo ahli fikih. Karena di khazanah hanya ada majnun sama muhtalun nador. Urwe, Pak. Lah lucunya gini, naik setempat itu di bilang, wah ini kategorinya itu majnun. Yeah. Oh, santrinya ratri mau, gue bisa mulang mungkin. Repot kalau seperti itu. Lalu intikolnya wali kemana ketika punya watak atau sifat seperti seperti itu. Makanya kan mikir, takbir majnun sama muhtalun nazar itu menurut saya bagus muhtalun nazar. Karena ngelebokno wong jadab ning majnun niku koyo berat. Nek ngelebokno ning orang yang nazar dadi ngene, au muhtalun nazarin walau fi amrin dunya biyen. Akhirnya tanya saya, nelpon saya, Gus jadab iku mlebu takbir. Dia yang tanya ya agak alim, ya sama Haris itu ya agak alim agak enggak pokoknya ya. Maksudnya alim di depan sampean ya alim di depan dunia kan enggak alim. Makanya Pak Haris tetap alim, tapi cara sampean, cara gurune, ya sama lah semua orang mesti begitu. Masih sahabat alim lah, ngarepe kanjeng Nabi ya sudah cilik kabeh. Kayak gue yang kampungku ya salim. Modok nih dikajen, kira 10 tahun, tamat apa mahat tali, ayo kurang opo. Terus jaketnya di gue ngalor gitu lah. Aman apa? Aman. Jadi memang saya setuju sama saran tadi ya. Ketika negara punya hukum, kita tetap mentradisikan hukum. Kayak penyembelian itu kan bagus di Indonesia. Sampai orang paling fasik sekalipun itu akan menciri buruk kalau warung itu pakai ayam tiren. Makanya saya heran sama Wali Songo itu keramatnya. Wong karuan rasolat nyun sewu biasane tombok, biasane minum. Kok kalau disuguhi ayam tiren tidak sembelian enggak mau. Berarti apa ya? Menyembelih secara benar itu sudah menjadi adatul Indonesia, bukan adatul solihin, bahkan adat orang itu yang namanya membumikan Islam. Bahkan wong ra salat wae enggak nyaman kalau makan ayam. Kayak apa suksesnya wali-wali? Begitu juga wong ra salat penggaweane tombok ubyuh. Iku nak anak wedoke kawin iku ora lega nak ditekani kiai. Gedak ini contoh suksesnya wali. Ini yang namanya membumikan Islam ya seperti ini. Sampai orang fasik saja berkebutuhan benar. Wong ra tau salat, anake ra salat, nak bapake mati, bae mati tetep ngundang kiai, kon nyolati ala Islam. Kayak apa Indonesia barokahnya? Fusakuhum Tolikuhum itu semua ingin secara Islam. Maka tradisi ini jangan dilawan dengan kita menjadi ekstrim terus wong awam kafir, wong awam fasik. Tidak usah seperti itu. Kita ini masih baik. Ngalami kondisi bahkan orang fasik saja menunggu kiai dalam mengawinkan anaknya, menguburkan jenazah keluar kayak apa? Baiknya Indonesia. Karena apa? Mereka tahu konstitusinya ulama ini a'la wa'ala lebih tinggi kayak tadi. Kayak apa Indonesia? Jajal fasik-fasik sing nasional lah. Adek kawin tekane naib tok. Kiai ini rata kosku suka lego. Wes koyo urung kawin. Lho itu bagus lah adat itu. Padahal menurut saya kiainya harus datang. Kalau enggak ada udur harus datang. Karena sekali kiai ini enggak datang dan mereka menciptakan tradisi sen itu kita nanti nyusulinya lebih kesu. Jadi makanya harus mikir, ben pantas jadi mahatali. Mengarep yo jar-jar pak teko, pokoke anut takdir. Yo diundang. Aku nak ati lega teko, ora lega yo ora teko, ora repot. Tapi nak kowe alim tenan, enggak ora kabar, mesti ana alamat. Kowe dipeni ketemu sapa. Kowe tetep ana alamat. Kan enggak mungkin ana wong alim ora direaksi langit enggak mungkin. Karena wong alim ku patok ibu mesti direaksi langit. Ana sinyal baru. Karena orang alim itu nuru kok, apa wong alim itu nuru. Pasti ada sinyal. Ya bukan kelap kelip berharap. Bukan kalau terus nol. Ya kata Imam Nawawi gimana? Jika ada lafadz saya berbeda dengan lafadz Muharrar tentang wiridan-wiridan itu, maka pilihlah lafadz yang saya pilih. Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadis al-mu'tamad. Waqat uqa dimulan kadang di sini yang sebab doa masa ilir fasli yang sebagian masalah ya fasal di munasabah dan krono munasabah persesuaian alif kisorin utawa krono ngeringkas warubah maka dimulan kadang di sini yang faslan yang fasal di munasabah di krono munasabah kata dimi fasli takhiri kaya di sini fasal takhir fijazai soidi yang dalam walesim mateni hewan soed fasli fawad yang ngatasi fasal fawad il haji bil iksor. Maksudnya itu kan, ya sampean tahu kan, ada jazak takhir, ada jazak tartim kayak di bapak-bapak, jazakus saidi. Wa arjulan arap-arap wangsun intamalamu dadi sempurna po hadal muhsar tasoro ikilah kitab muhtasar. Terus dawe imam mahali wakot amalanus nyatane ya sempurna po muhtasar walilai alhamdu. Ayakuna intawana po hadal muhtasar ufi ma'ana syarfi indal ma'ana nisara. Sefungsi syarah lil muharrari kedua kitab muharrar. Ini persis dawe bazubir. Ceritanya bahasa hal, ceritanya Pak Dekulo, nak Mbak Zuber mulang, ngendikan ini. Takriranku itu sepada Mbak Sarah. Takriranku sepada Mbak Sarah. Sarah. Sehingga ketika Mbak Zuber nakriri itu ditiru Mbak Sahal. Hanya beliau selain sudah alim, punya kemampuan apa? Nakriri. Karena semua ulama dulu, takrir itu bimaknas syarfi. Apa? Takrir itu bimaknas syarfi. Jadi takriran, tapi akhirnya bimaknas syarfi. Makanya saya kemarin alhamdulillah saya itu lama sekali ngaji kitabnya Habib Umar. Saya kan punya beberapa kitabnya orang sekarang. Kitabnya Kubrul Yakini niatnya Said Rabban Al-Budi. Dulu saya pernah ulangkan Pak Haris. Ya Pak Haris ya. Itu kitabnya Said Rabban Al-Budi. Saya juga punya catatannya. Terus kitabnya Mbah Mun, terus kitabnya Habib Umar bin Habib. Sehingga ketika saya minta ijazah itu senang sekali karena beliau sempat baca beberapa takriran saya. Beliau tahu betul kalau itu saya baca dan saya takrir. Sehingga senang sekali. Prabaya-bayanan bawa kitab di ijazah, kampungan. Apa-apaanan. Ya malah isini-sini uang tuh, bawa kitab, beli judulnya raro. Isini apa kitabku? Isini-sini uang tuh. Kitab itu lama tak pelajari, tak ajarkan, tak takdiri. Sehingga saya minta itu. Tanya, ya Habib, inna hadal manhar, lazam dulu apa, mudata zamanin, gada-gada. Beliau senang sekali. Saya dengan Basal ya gitu. Ketika Kubela wafati saya sering ketemu dan karena saya termasuk tim yang menerbitkan ulang kitabnya beliau yang di Sarang. Sebenarnya karangannya Mbak Zubair, tapi dulu di antara yang diminta tas saya itu Mbak Sahar. Namanya Al-Qolaid Al-Ulwiyah. Sekarang jadi mukarrar di MGS. Itu dulu berserakan tulisan tangan, terus Mbah Mun memerintahkan supaya dikumpulkan. Itu naskah-naskahnya Mbak Zubair sama Mbak Sahar. Jadi dan saya pelajari terus saya ketemu beliau di sini beliau seneng. Jadi ngaji itu juga gaya-gaya dan Imam Syafi'i ngaji Imam Atta. Apal Atta faham baru datang ke Madinah. Terus ya Syekh idzan li an ukri alaikal Atta. izinkan saya an ukri ali kal muwatta. Saya mau baca muwatta. Imam Malik sempat nanya, kono ambil ustaz. Karena Imam Syafi'i itu masih kecil umur 14 tahun. Jadi dulu ngaji sama ustaz. Imam Syafi'i enggak, saya maunya ngaji sama jenengan. Karena dia pede Imam Malik. Ya sudah baca. Baca itu qara'ahu hifdzan. Dia apa? John Farah. Terus ditanya, "Miman anta fatan min Quraisyin?" Seorang Quraisy. Jadi Imam Malik, innalaka lasa'nan, suatu saat kamu jadi orang besar. Fala tutfi nuru ilmika bil maksiat, maka kamu jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Ndak kayak gini, bocah mahali halamane kadang roh innalillah. Teko adu-adu ke sepeda motor, halamane piro? Sesuk takok meneh, sesuk takok. Gayane ninggal bojo ngaji jebul. Nah halamane ora roh apa meneh isine, dul. Oh, ngaji kok ngono wis. Nak tuku rokok wae roh perkembangane harga bareng ngaji. Halamane wae gak. Amit amit. Cara aku ra entuk wasiat kok guru-guruku nyabari santri tak usir yakin. Ono wong nang majelis ngaji cek takok halamane wis. Urusan donya, perkembangan rokok hargane bahkan juga iki toko larang iku murah. Kata sarif saya roh bareng takok kitab halaman ni orang innalillahi. Aku dorong untuk wasiat punya barisan kita usir gak biyakin. Nanti kekuasaan tak penjara dan mereka usir. Ya karena tadi dulu tuh sampai segitunya. Jadi Imam Syafi'i datang ke Imam Malik tuh posisinya sudah hafal muwatta. Loh betul ini tahadus bin imam. Saya itu saking senengnya Mbah Mun ini betul ini tahadus bin imam. Semua kitab itu pernah diiktikafkan di mimbaru Rasulullah SAW, di mimbaru Rasulullah. Termasuk ihya, termasuk takrib. Saya masih ingat betul, Mbah Mun kalau cerita takrib, saya masih di sarang ketika kelas 2 sanawi. Kitab takrib itu dibawa di makamnya Rasulullah. Dan beliau ngarang. Dan beliau sampai ngetikan idza nadaitumuni fala taqulu ya syekh walakin qulu ya kanasa qabli rasulillah. Kalau kamu manggil saya jangan panggil syekh tapi panggillah tukang sapunya kuburannya Rasul. Karena dulu belum ada aturan lah istilahnya belum negara. Jadi dia nyarakan kitab takrib itu sambil nyapu. Ihya juga gitu. Bukhari ya dikarang di Ar-Raudhatus Syarifah. Sehingga ketika saya mau haji, ini cerita karena Mbah Mun sudah wafat, sudah intaqola ila rafiqil ala saat itu. Kitabnya beliau itu tak bawa, Al-Ulama Al-Mujaddid itu tak sinaoni, tak takriri, tak bawa. Pikiran saya supaya kitab ini tambah barokah, setidaknya untuk saya. Sampai saya sholat di Raudhah tak bawa, tak sinaoni di depan Raudhah. Sampai hari ketiga. Itu delalah saya hari ketiga itu keluar dari hotel itu nabrak Mbah Mun. Jadi Mbah Mun keluar dari mobil GMC sama santri. Saya keluar dari hotel tabrak. Padahal enggak jadi. Kan enggak mungkin WA anan kiai. Mbah Mun lihat saya, lupa hak nggih. Ingat saja terus saya akhirnya dari Nobel. Itu sampai hari ketiga ketemu Mbah Mun saya belum cerita kalau bawa kitabnya. Saking saya inginnya ikhlas. Saya enggak ingin amal seperti ini Mbah Mun tahu. Saking saya ingin jaga ikhlas. Padahal bangun sering sama saya sholat di Raudhah, sholat itu sering. Bareng hari ketiga dari ketemu bangun, berarti hari keenam saya mengitikafkan kitab itu, kira-kira seperti itu. Lama-lama bangun itu dekat mimbarnya Rasulullah itu gak mau pulang. Hah, gak usah mulai nih hotel, nang gini wabak aku. Lama sekali. Akhirnya saya gak kuat spontan, tapi saya gak ingin pamer spontan. Ya, saya bawa kitab jenengan. Itu bangun mulai agak nangis. Duh, kok iso? Akhirnya beliau baca, terus buat sinau di samping. Simbol buat apa nanti? Terus saya cerita sekian masail. Bangun haru. Terus ngaji nih gini bang. Akhirnya ngaji sama beliau di depan Raudhah. Jadi mungkin saya adalah awalu talamidihi atau mungkin satu-satunya murid yang pernah ngaji beliau di depan mimbar Rasulullah. Ya kitabnya beliau. Karena saya enggak ingin masa saya tidak pernah nirakati kitab guru saya. Beliau sempat tanya, kenapa kau nirakati kitab guru? Nanti anak cucu saya itu tidak menangi jenengan supaya mereka tetap istinab jenengan karena jenengan ngarang kita dan saya ingin kita ini abadi sampai anak cucu saya. Sebab mohon berdoa untuk saya. Jadi semua ulama dulu yang namanya minta ijazah itu sinau. Saya ingin orang tuku kitab yang tuku kadang orang tuku kitab ngomong anak kurung kabar kalau fotokopi gratis muatan wamit amitran zaman akhir. Aduh. Aku gak eling sampean titipane Rasulullah mergo umat ya. penjara. Orang-orang lama di sini kelakuan yang unik itu nak apa? Yo tak balik ni. Orang-orang lama di sini kelakuan yang unik itu. Saya dengan Habib Umar sampai dihormati gitu ya memang barokahnya saya ngitmai kitab itu lama dan ikhlas saya ngitmai ini karangannya seorang alim Itroti Rasulillah tak pelajar tak takriri dan saya tidak pernah nyuwun sewu nggak pernah kepengen harus diakui beliau itu tidak karena menurut saya diakui nggak diakui pasti Allah mengakui tapi Allah ternyata membuat bonus ditedir ketemu beliau dan saya senang sekali itu tak anggap bonusnya pengen. Tapi tetap saya lebih bangga karena khidmahnya. Karena apa? Khidmah, bisa mengkhidmahi kitab beliau yang begitu barokah. Kitabnya Syekh Muhammad juga gitu. Semua kitab orang modern tak baca. Karena takut saya, kalau saya baca kitab-kitab orang dulu, tok ingkitok nasab. Apa? Ingkitok nasab. Kan kita yang ditakdir ketemu kan sama Mbah Mun, sama Mbah Sahel, sama Habib Umar. Kamu udah bisa mentang-mentang, orang dulu lebih hebat dibang Mbah Sahel, dibang Mbah Mun. Tapi kamu tahu orang dulu lewat siapa kalau tidak lewat orang sekarang. Makanya kamu mau tidak mau harus nyebut sanad haddatsani Pak Haris. Enggak boleh langsung haddatsani Gus Ba. Enggak, saya enggak mau. Harus haddatsani Pak Haris, summa haddatsani Gus Ba. Harus begitu. Itu satu-satunya cara saya bela Pak Haris. Meskipun sekarang sudah saya dibuang karena kamu ketemu saya langsung. Tapi membuang guru itu enggak sopan. Ya, yang Atali harus itu ya haddatsani Pak Haris, baru haddatsani Pak. Sudah gitu aja. Itu satu-satunya cara bilang saya bilang Pak Haris supaya kamu tidak sombong. Jangan kayak orang Indonesia mosok jurumiyah sana tese Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh boy, saya kemarin cerita gitu di Jawa Timur. Boyo dikira-kira mosok saya Yasin bin Isa Al-Fadani moco mabade. Kalau bahasa Sahel kan pantas kaji saya Yasin bin Isa Al-Fadani kita-kita bedi pantas. Saya ini kayak Indonesia itu di guru mabade, gurunya itu jadi tukang ojek. Guru zaman yang pondok, boyong jadi tukang bareng dia jadi kaya gede, akhirnya semua sanad ke saya Yasin bin Isa termasuk Jurumiyah, Mabadi. Pertanyaan kita, mosok saya Yasin tau ngorek Mabadi gue isin sopan sidik hanya karena malu pakai sanad orang yang sekarang jadi tukang cara seperti itu gak boleh kamu harus tetap saja nulis Pak Haris, siap? Ikhlaskan. Loh, kalau sering dikelui guru-guru, saya punya teman guru di Banyuwangi. Enak muni ngono, Gus, kula nipun mati, Gus, wis mati. Gara-gara tadi. Misalnya ustaz itu namanya Yazid misalnya atau Hasan. Muridnya dia yang di Banyuwangi karena ditakdir bisa baca takdir, akhirnya mondok sarang. Dulu kan saya punya guru Hasan, punya guru Mbah Mun. Bareng mondok sarang, wis Hasan wis rada dibakas. Ngaji ini sapa? Mbah Mun. Padahal Mbak Mbah Mun sempat ngaji di kelas Sanawi. Lah itu nyun sewu Mbah Mun akhirnya wafat kan belum sempat ngaji Mbah Mun. Tetap saja enggak gue status muridnya Mbah Mun. Guru ning kampunge wis ilang. Iku nak mati Gus kula ora bakal di Fatihah itu. Nah, tetap Said Ahmad pernah dijajari. Tapi saya tetap pakai sanad nazil. Pakai sanad nazil kalau saya ingin ke Said Muhammad ya lewat Gus Subab atau lewat putra-putra Mbah Mun yang lain. Jangan karena di musim haji kamu ketemu Syekh Ali As-Sobuni atau langsung ke sana. Kapan dia ngaji tenanan? Maksudnya wong lu mikir gitu, sing pantes loh. Jadi sanadnya sanad itu harus mulazamah, bukan sekedar ketemu dulu. Kalau mulazamah instan caranya kitab itu pelajari dulu secara lama dan kayak Imam Syafi'i ketemu Imam pelajari wafal ketemu wah keren. Kayak saya ketemu Said Umar kan sudah saya pelajari, saya tabaruk lama, saya dapat barokah dari kitab itu ditakdir ketemu. Habib Umar ya senang karena kelihatan apa dihormati kan. Makanya ijazah beliau itu kita amuli hadal kitab tetap buri ma'ani. Karena beliau tahu kalau saya paham karena ada tulisan beliau sempat baca beberapa takdiran. Dan terus kita pianyar suruh ngorok jeneng nih. Sitakoi. Maha malakum ala hadal kitab. Mal manhat allati kitab fatah itu tak tahu. Manhat apa yang kamu ikuti dari kitab saya? Terus kira iso ngomong, kira ada gila. Gue itu kira-kira ketemu wong alim itu kira-kira. Saya itu betul, saya itu bangga sekali, syukur sekali pernah nirakati kitabnya Mbah Mun di Raudhah. Semua kitab pernah ditirakati di Raudhah, termasuk Imam Shatibi. Imam Shatibi keramat dadi wali ngono. Iku nadzmi Shatibi iku dienggo tawaf 1000 kali. Dan beliau minta supaya ilmunya barokah. Maka ndak ada orang belajar qiraat sabah kecuali mintori di Shatibi. Fasyatibi fil qiraati sabah kana wali fil fiqhi. Enggak ada orang tahu qiraat sabah tanpa lewat Imam Shatibi. Termasuk Mbak Arwani sekalipun bisa nulis Faidul Barokat ya berdasar nadzmannya Imam Shatibi. Sama kita tahu fikih berdasar Imam Nawawi meskipun fikihnya Imam Syafi'i. Karena ditirakati. Nah kalau kamu ora kenal Syekh Umar Tasuni, misalnya Syekh Matar, mal manhaj alladzi tabata, mal manhaj alladzi ajibta min kitabi. Terus kowe ora ro. Manhaj nopo? Para men enak judule kowe ora apal. Kowe wong ndek akhlak sithik. Awas kena, soalnya aku mutamat mata alikus ngomong ijah-ijah bangun. Wah gak bisa, saya tetap bisa. Meskipun saya baik sama jenengan kalau babi itu udah. Saya tetap profesional, disiplin. Ombok rayu, tapi tak usir. Karena semua itu ada aturan. Semua itu ada apa? Aturan. Makanya dukain wa hirsin, wa sibarin, wa bulhotin, wa irsaldi ustadin, wa duli. Coba kamu ketemu saya Yasin pirang detik kok ujug-ujug semua kitab kamu tulis zaman piye aja hukum terus kowe bengok kok bilno. Ya mosok ilmu kok mau modal kok bilno. Tulis zamannya di mana itu kan ukurannya detik. Gue mikir meskipun kita tasarruf tahu likok sama beliau yang merasa nikmat ketemu orang alim melihat wajahnya. Tapi kalau sanad tetap pakai guru mula zaman apa guru seperti saya ya tetap pakai bangun bapak saya guru-guru saya di Kudus masuk Mbak Nur sama siapa-siapa di Damaran ya seperti itu tetap kita makanya guru utama saya tetap bangun bapak karena saya mulai sama lama saya dididik banyak ilmu oleh bapak terutama masalah hakikat, masalah Quran, masalah hidup. Pak Haris tak ulang 2 tahun selain ngaji saya mau nanti saya dijujuk ngaji mau kapan pinter ya menawis pinter tapi tawaduk tadi. Tapi kalau ini sudah pinter. Sudah pinter. Sering takon moco ya tadi salahnya agak sampai 1%. Sudah pinter. Mungkin dia hanya menunjukkan kemanusiaannya pura-pura apa? Ibu-ibu salah. Wa arju intama wa qatama walil hamdu ayyakuna fi manasar fi al-kharra. Fa ini moko sak temen ingsun ahli pura wa ingsun askus gitu. Terus ora gugur ingsun min bumi nal kharra sian berkoro. Nal ahkam sing pro hukum astan babar bisa. Karena saya tidak pernah menggugurkan satu pun dari hukum yang ada di Mukhar wala min al-khilaf. Lan aku ratau gugur khilaf walau kana wahiyan. Senajan to khilaf itu wahiyan, do'if. Do'ifan. Harusnya kan kalau beliau pakai sentimen, wah ini khilaf ramutu, buang. Ini pendapat dakmutu, buang. Tapi enggak, Imam Nawawi tidak seperti itu. Tetap diceritakan. Meskipun beliau enggak sepen, dapat. Nah itu bagus, orang dulu ya disiplin. Ma'amah sertane perkoro ati tresna kanu isim dijami maklan sekabehane perkara istamala kang mengko apa muharra ali ngatasen mak masukan kali tim bareng ngopi maklan perkara asartu kang gawe isar isin lima menana pais sing boro-boro barang sing apik anu takut dimati kang wis disi walam dua salat alfa.